tren pesarean mesaput putih kuning ragana dine sira. Sen madaya amon ne tuo ati tang ke baling ale tang ke bali sake dini di paban nadi ragan beli siksiga. Yang dan di jani beli nyilura depan subaragan beli nemati ketimbang beli hidup padidi kerasa tanpa di patok tekenin mati. Sahabatmu, Rian.